Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabul Zifaf fi Sunnatin Mutahharah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang ke-39 dan ini adalah pembahasan paling panjang di buku ini, yaitu tahrimu khatamiz zahab wa nahwihi 'ala nisa, haramnya cincin emas atau semacam itu, yaitu emas-emas yang melingkar, 'ala nisa, atas perempuan. Dan sebelumnya saya pribadi tidak sepakat dengan pendapat ini. Namun metode kita terkait dengan hal ini adalah kita baca selesai terlebih dahulu apa yang beliau katakan dan beliau jelaskan. Kita pahami dulu apa yang beliau inginkan dengan pembahasan ini. Kemudian nanti setelah kita baca semua dan ini panjang, baru kita akan komentari. Dan ketahuilah bahasanya perempuan itu yastarikna, sama dengan laki-laki dalam haramnya cincin emas bagi perempuan. Dan semisal dengan cincin emas, gelang emas dan kalung min dahab dari emas. Li ahadis khasah, karena sejumlah hadis yang bersifat khusus, tepatnya ada 4 hadis yang boleh jadikan dalil atau boleh anggap sebagai dalil. Waradat fihinna, yang datang terkait dengan mereka, yaitu para perempuan. Catatan kaki, dan akan datang penjelasan tentang emas yang dibolehkan bagi perempuan. Wa yadkhulna lidzalika, dan termasuk dalam hal tersebut dalam sebagian, dan perempuan termasuk dalam hal itu pada sejumlah dalil yang bersifat mutlak yang tidak mengkaitkannya dengan laki-laki. Semisal hadis pertama yang lewat, wa ilaika al-an, dan berikut ini untukmu masaha minal hadis, sejumlah hadis sahih yang diisyaratkan, yang tadi disampaikan, yaitu hadis khusus melarang emas melingkar. Ini maka emas beliau berdalil juga dengan dalil yang bersifat umum yang tidak terkait dengan yang tidak dikaitkan dengan laki-laki. Contoh beliau sampaikan itu, contohnya adalah hadis yang pertama, itu hadis pertama di halaman 214. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an khatamiz dhahab. Nah, sallallahu alaihi wasallam an khatamiz dhahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang memakai cincin emas. Beliau katakan ini mutlak. Tidak disebut untuk laki-laki, sehingga ini juga berlaku untuk perempuan. Kemudian ada 4 hadis khusus yang berbicara tentang, yang beliau nilai adalah dalil haramnya emas melingkar bagi perempuan. Yang pertama adalah hadis yang mengatakan, barang siapa yang ingin agar kekasihnya atau orang yang dia cintai yuhallik atau yuhallak, diberi cincin dengan cincin dari neraka, falihalliqhu, maka adalah dia pasangkan cincin untuk orang tersebut, halqatan min dahabin, cincin dari emas. Dan barang siapa yang dia ingin agar orang yang dia cintai itu dikalungi kalung api, falitawiqhu, maka adalah dia berikan kalung, nyata adalah dia kalungi orang yang dia cintai tersebut dengan kalung dari emas. Dan siapa yang ingin orang yang dia cintai diberi gelang dari api neraka, maka adalah dia pasangkan gelang untuknya dari emas. Walakin alaikum bil fiddah, akan tapi indahlah kalian menggunakan perak. Fal'abu biha, maka indahlah kalian bersenang-senang dengannya. Il'abu biha, il'abu biha, bersenang-senanglah dengannya, bersenang-senanglah dengannya. Dan kalimat yang terakhir itu adalah hadis hadis yang jadi dalil bahasanya, penggunaan emas itu mutlak. Ya, kemarin kita singgung, maka kalimat yang terakhir membicarakan tentang masalah penggunaan perak itu bersifat mutlak. Ya, kemarin kita singgung, apakah ada batas kadar perak yang boleh dipakai oleh laki-laki ataukah tidak? Ini dalil mutlak dalam masalah ini. Ini alaikum bil fiddah fal abu biha ila abu biha ila abu biha. Dalil bahasanya penggunaan, dijadikan dalil penggunaan perak itu bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan kadar tertentu. Ya, hadis ini diatkanlah Abu Dawud dan Ahmad dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Usaid bin Abi Usaid Al-Barat, dari Nafi' bin Abbas, dari Abu Hurairah marfu'an. Kata Al-Albani, wa hadha sanadun jayyid, ini adalah sanad yang kuat. Para perawinya berisikah, perawi yang dipakai oleh Muslim dalam sahihnya kecuali Usaid. Usaid ini dinisikah oleh Ibn Hibban. Warawa anhu jama'at ibn al-thiqat, dan sejumlah perawi yang sikot pun belajar hadis darinya. Wa hasana lahu at-Tirmidhi fil janais, Tirmidhi menilai hadis hadis yang mengandung perawi ini derajatnya hasan, dan dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Al-Dhahabi dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dia adalah sutukun, seorang yang jujur. Dan dinilai dia adalah seorang perawi yang sabit, yang kokoh oleh Syaukani dan Al-Autar. Dan dia adalah zahir perkataan Ibnu Hazm. Al-Hafidh Al-Mundhiri di Tarhib mengatakan sanadnya sahih. Berkaitan dengan hadis ini, tadi ada kata-kata habibahu. Di sini catatan kaki, habibahu wazannya adalah fa'il, maknanya maf'ul. Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam ungkapan rajulun qatilun wa imra'atun qatilun. Dan ini satu hal yang telah diketahui dalam bahasa Arab. Dalam satu riwayat menggunakan kata-kata habibatahu, perempuan yang dia cintai, bisurati ta'nis. Ini ada dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-As'ari. Kemudian tentang halqah adalah khotam, cincin yang tidak ada matanya. Demikian di nihaya fi khairi bil hadis. Maka cincin itu ada yang punya mata, ada yang tidak punya mata. Cincin yang tidak punya mata disebut halaqah. Al-Albani mengatakan, dan lingkaran ini dari emas itu qattu tak boleh jadi diletakkan di telinga. Ini, kalau diletakkan di telinga disebut qarton, anting-anting. Sebagaimana akan dijelaskan. Nadhahir hadis menunjukkan fadhahir kemungkinan yang lebih mendekati hadis di atas tidak mencakup anting-anting. Lakin rawiyat ahadis, namun terdapat sembilan hadis tak tadi yang menunjukkan haramnya anting-anting untuk perempuan. Fihad da'fun, namun di dalamnya di hadis tersebut terdapat kelemahan. Ini nanti akan dibahas di halaman belakang. Ya, ringkasnya beliau nilai bahasanya hadisnya adalah hadis yang kuat. Kemudian di halaman 225 di catatan kaki, tuma waqaftu ala kitabin, kemudian aku waqafa ala, artinya aku mengetahui satu buku yang judulnya Dirasat Tatbiqiyah, kajian praktis fil hadis an-nabawi, tentang hadis Nabi, yang ditulis oleh seorang yang sangat fanatik dengan madhab Hanafi. Dan perlu diketahui bahasanya Al-Albani background fikihnya adalah Hanafi. Bapaknya adalah ahli fikih Hanafi dan fanatik fikih Hanafi. Maka kalau kita jumpai di buku-buku Al-Albani, maka kalau beliau membantah pendapat di madhab Hanafi, itu napasnya panjang. Nah, karena mengingat background-nya. Nah. Min mudarisi, dan dia adalah pengajar mata pelajaran hadis di Jami'ah Dimashq, Universitas Damaskus. Dia nampakkan pada buku tersebut fanatiknya kepada madhabnya, berkebalikan dengan memusuhi madhab-madhab yang lain, fi ghairi ma mas'alatin, lebih dari satu masalah, dalam banyak masalah. Dan dia bersusah payah dalam bukunya tersebut untuk mengotak-atik nas, bahkan menolaknya, supaya selamatlah madhabnya. Dan dia pura-pura tidak tahu dalam rangka mewujudkan hal tersebut banyak dari berbagai hadis yang sahih. Karena hadis-hadis tersebut alihi menyudutkannya. Wasakata, dan dia diam tentang daifnya sejumlah hadis yang lain, li'annaha lahu, karena itu menguntungkannya. Walasna fi sodati ta'akubihi fidalika, dan kita tidak bermaksud untuk ta'akub mengkritiknya dalam hal ini. Namun yang penting bagi kita minhu dari buku ini, huna dalam masalah ini, adalah yang berkaitan dengan masalah ini dari sisi hadis dan sisi fikih. Khasyata, karena khawatir tertipu dengan perkataannya sebagian murid-muridnya yang tidak mengerti ilmu, mimman la ilma indahu, yaitu murid-murid yang tidak memiliki ilmu tentang bima fi minal bu'di, bahasanya buku ini jauh dari ilmu dan sikap objektif dalam ilmu. Faqaditasara, maka buku ini telah intasara, memberikan pembelaan dalam masalah mas melingkar, membela pendapat jumhur. Dan dia memberikan jawaban untuk sebagian dalil-dalil kami yang ada dalam buku ini, yang merupakan buku yang penuh berkah insyaallah ta'ala. Meskipun dia tidak menegaskan kalau membantah buku ini. Maka dia sebutkan hadis Abu Hurairah ini di akhir kitabnya, dan dia mengatakan fayum taqad, maka hadis ini dikritik kalau dia dari riwayat Usaid bin Abi Usaid al-Barat, yang dikomentari oleh Al-Hafidh, dia adalah sadukun, seorang yang jujur. Nah, kemudian kesalahan penulis tersebut, wa kullu man qila fi hadza, dan semua perawi yang disebut dengan saduq, la yakunu hadisu sahihan, hadisnya tidak sahih. Li'anna la yusab bidhabt, karena saduq itu cuma bicara tentang adil, lam yusab bidhabt, sehingga dia tidak diberi penilaian berkaitan dengan kedobitannya, kekuatan hafalannya. Dan ini adalah kalimat yang orang semacam ini, semua yang semacam ini hadisnya tidak sahih, betul, karena hadisnya hasan. Nah, orang yang tidak cermat, ini tidak salah juga, tidak sahih namun hasan. Maka jawaban alaihi, jawaban untuk beliau, aku katakan yang pertama di sini menunjukkan seberapa jauh ilmu si penulis, padahal dia adalah doktor dalam hadis, ilmu penulis tentang ilmu hadis dan kaidah-kaidah hadis. Karena pemula dalam ilmu ini mengetahui bahasanya hadis dari sisi derajatnya ada tiga macam, ada sahih, hasan, ada dhaif. Faidha kana mangkila fihi soduk, maka perawi yang disebut dengan soduk layakunu hadisu sahihan, hadisnya tidak sahih, maka apakah mesti minhu dari hal tersebut kalau hadisnya dhaif dan dikritik sebagaimana anggapan si doktor. Wa bainal martabatain, padahal di antara dua tingkatan itu, antara sahih dan dhaif, ada tingkatan pertengahan yaitu hasan. Taba'an la yalzam, tentu saja tidak ya, tidak mesti demikian. Kalau ya, tidak sahih berarti dhaif, itu tidak mesti demikian. Tidak sahih boleh jadi hasan. Wa idza kana kadzalik, jika demikian, maka yajibu an na'lam, ya, wajib untuk kita ketahui apa itu derajat hadis perawi yang dikatakan badannya shaduq, sehingga kita tidak mendzalimi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendhaifkannya, padahal itu adalah kuat. Dan tidak ada bagi kita jalan untuk hal tersebut kecuali dengan mengacu kepada perkataan para ulama yang merupakan spesialis di ilmu yang mulia ini. Maka akan kusebutkan pada saat ini dua teks perkataan dua imam yang masyhur. Yang pertama adalah seorang Hafidz An-Naqad, kritikus Samsuddin Adz-Dzahabi, dan yang kedua adalah Al-Hafidz Abu Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani. Faqala al-awwal, maka Adz-Dzahabi mengatakan di muqaddimah kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal, ini timbangan yang adil untuk mengkritik para perawi. Beliau katakan bahasanya ungkapan yang paling tinggi untuk perawi yang diterima hadisnya adalah ungkapan sabatun hujatun, sabatun hafidun dengan dobel, sikotun mutkinun, sikotun sikotun. Kemudian yang tidak dobel, cuma sikotun saja. Kemudian yang bawahnya adalah sodukun atau labak sabihi, tolai sabih baksun, atau mengatakan mahalluhu sidq, jayidul hadis, salihul hadis, syekhun wastun, syekhun hasanul hadis, sodukun insyaallah, suwailih, ini. Ya, soleh kecil-kecilan dan semacam itu. Sedangkan Al-Hafidz yang lain dalam kitabnya itu Al-Hafidz Ibn Hajar, di kitabnya Taqribut Tahdzib, yang dari buku tersebut si doktor menukil ucapannya tentang Usaid yaitu Soduq. Ibn Hajar qol, mengatakan fisodat, ketika sedang bayan menjelaskan tingkatan-tingkatan perawi. Yang ketiga adalah man ufrida bisifatin, perawi yang diberi satu sifat saja, ufrida, namun tidak dobel. Semacam thiqah, bukan thiqah-thiqah, namun thiqah saja. Atau mutkin atau thabatun. Kemudian yang keempat adalah orang yang kurang dari derajat yang ketiga, namun kurangnya sedikit. Ini diisyaratkan dengan sebutan soduk, atau labak sabihi, atau leisabi ba'as. Ya, maka dari dua kutipan di atas Anda saksikan bahwasanya Dzahabi meletakkan perawi yang disebut soduk fi martabat satu level dengan perawi yang disebut dengan jayidul hadis dan hasanul hadis. Dan perkataan Al-Hafidz Ibn Hajar juga tidaklah keluar, tidaklah menyelisihi Adz-Dzahabi. Fa inna man kana indahu minal martabat salisah, maka perawi yang menurut Ibn Hajar itu tergolong level yang ketiga, tidaklah diragukan hadisnya sahih. Famankana, oleh karena itu famankana indah, maka perawi yang indah menurut Ibnu Hajar tergolong di level keempat, maka hadisnya adalah hasan badahatan secara pasti. Wadhalika, dan itulah yang ditegaskan oleh Al-Muhaqqiq Ahmad Syakir dalam kitabnya Al-Ba'is Al-Hadith. Dan seandainya bukan karena keterbatasan halaman, ini saya akan aku nukil perkataannya secara utuh, namun aku cukup mengisyaratkannya. Falai tasyari, maka dosa andainya aku tahu apakah si doktor ini punya ilmu tentang realita ini, lalu dia tutupi, sembunyikan dari murid-muridnya untuk membuat kesan dhaifnya hadis, yang itu adalah hujah yang menyudutkannya. Dan hujah yang menyudutkan, dan wa ala kulli mukhalifin lahu, dan menyudutkan setiap orang yang menyelisih hadis tersebut. Ataukah anal mudah, ataukah waktu yang si dokter ini belajar di waktu tersebut sehingga mendapatkan ijazah doktor itu tidak membantunya untuk bisa membaca hal di atas. Fa in kunta la tadri, jika engkau tidak tahu maka itu musibah. Jika engkau tahu namun ternyata engkau sembunyikan, maka musibahnya lebih besar. Kemudian yang kedua, hab, anggaplah bahasanya sanad hadis di atas dhaif, akan tapi dhaifnya tidaklah parah. Maka hadis yang dhaifnya tidak parah, yan jabir, bisa tertutup bi maji'ihi min tariqin ukhra, ketika ada sanad yang lain yang menguatkannya. Nih, atau adanya syahid yang menguatkannya. Syahid itu artinya berarti sahabatnya beda. Bi maji'ihi min tariqin ukhra itu artinya mutabi', sahabatnya sama. Kama huwa muqarrar, sebagaimana telah baku di ilmu mustalah hadis. Dan tentu si dokter itu punya ilmu tentang hal ini. Fa'ina asar, karena dia mengisyaratkan makna semacam ini ketika dia membahas habis Abi Musa, yaitu bahasanya emas dan sutra itu halal untuk perempuan-perempuan umatku. Dan dia telah menjumpai adanya syahid, yaitu hadis Sauban Al-Ati yang akan disebutkan di matan, dan sanadnya sahih menurut sejumlah ulama sebagaimana Anda saksikan. Anda bisa menyaksikannya sama di sana. Fa inna sarihun, maka hadis tersebut tegas mengharamkan silsilah adz-dzahab, rantai emas. Akan tapi bagaimana sikap si dokter terhadap adanya hadis syahid penguat ini, dia pura-pura tidak tahu sehingga dia tidak membawakannya dan tidak mengisyaratkannya dengan sedikit pun isyarat. Dan dia datangkan hadis riba'i al-kharas yang telah aku dhaifkan, yang telah didhaifkan oleh Al-Albani di buku ini, dan hadis Asma binti Yazid Allah di kodam tuhu syahidan, yang aku ajukan sebagai syahid penguat, namun oleh si dokter didhaifkan karena adanya perawi yang majhul. Wadhalika, dan adanya perawi yang majhul, artinya yang dhaifnya ringan, satu yang tidak membahayakan untuk hadis yang cuma statusnya sebagai penguat. Fathumma aqba ala dhalika, kemudian dia lanjutkan setelah perkataannya tersebut dengan mengatakan, falam yakhlu hadis minal ahadis, maka tidaklah lepas satupun hadis yang digunakan dalil oleh orang-orang yang menyelisihi, yaitu menyelisih pendapat beliau, yaitu Al-Albani yang mengharamkan emas melingkar, dari kritikan dan kelemahan, sehingga tidak layak untuk menjadi dalil untuk menetapkan apa yang mereka klaim. Famadha yakni, apa yang dimaksudkan oleh si dokter dengan kalimat ini? Maka maksudnya adalah dua perkara, dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Yang pertama adalah boleh jadi dia tidak tahu tentang hadis Sauban, dan itu adalah sesuatu hal yang aku anggap mustahil. Namun boleh jadi dia ala ilmin bihi tahu, dan dia yaknihi, dan dia maksudkan dalam apa yang dia maksudkan dengan kata-kata di atas. Wahina idin, maka pada saat itu kita tanyakan di manakah pendapat si dokter terhadap bahasanya hadis Sauban realitanya dinilai oleh Al-Hakim, Mundiri, Al-Dhahabi, Al-Iraqi dan Iraqi. Apakah mereka salah menurut Anda sehingga Anda nilai lemah hadis yang mereka sahihkan? Dan aku tidaklah menyangka bahasa Anda punya kelancangan semacam ini dalam ilmu ini. Lianna la yataqaddam ala dhalika, karena tidak atau la yuqdim ala dhalika, karena tidak ada yang berani melakukan hal itu kecuali orang yang kokoh dalam ilmu ini. Am annaka tudhaif al hadis, ataukah Anda melemahkan hadis karena semata-mata menyelisihi madhab dan pendapatmu? Maka jika seperti itu, maka ini bukan perlakuan dan perbuatan orang yang berilmu. Dan jika Anda melemahkannya karena itulah menjadi tuntutan kaidah ilmiah dalam cabang ilmu ini, kenapa Anda tidak jelaskan illah, cacat yang membuat cacat untuk visi hati tentang kesahihannya? Fisi hati tentang kesahihannya, yang kesahihan hadis tersebut telah ditetapkan oleh haula'il a'lam, mereka-mereka para ulama besar. Dan anda palingkan waktumu, anda habiskan waktumu untuk menjelaskan dhaifnya dua hadis yang lain yang memang kedhaifannya sudah gamblang. Itu hadis Riba'i ibn Kharas dan Asma bin Yazid. Ahakata yakunu tahqiq min ad-doktor, apakah semacam itu hasil pengkajian dari seorang dokter di sebuah universitas Damaskus di fakultas syariah? Fa'ilallahil mustaka, maka hanya pada Allah mengadu dan dengan Allah lah semata minta tolong, tidak dengan lainnya. Walana audah, dan kita akan kembali kepada diskusi dengan dokter ini seputar kandungan hadis ini. Hada waqad yadhunnu ba'dun nas, dan sebagian orang mengira bahasanya hadis ini waridun fi dzukur, datang untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Ya, hadis yang pertama ini, yang kesebelahnya adalah hadis yang sahih menurut Al-Albani. Ya, itu menurut sebagian orang ini berkaitan dengan perempuan dan tidak berkaitan dengan berkaitan dengan laki-laki dan tidak berkaitan dengan perempuan. Jawabannya ada beberapa jawaban. Keterangan yang telah lewat bahasanya wazan fa'il itu berlaku juga untuk perempuan, dan ini telah diisyaratkan oleh Ibn Hazm dalam Muhalla. Meskipun Ibn Hazm sendiri mengkhususkan hadis ini untuk laki-laki, mengingat hadis yang menegaskan halalnya emas untuk perempuan. Namun wayaridu alaihi wajahan, namun ada dua poin yang lain yang akan disebutkan, yang ini membantah Ibnu Hazm. Karena hadis yang menegaskan halalnya emas untuk perempuan itu mendapatkan takhsis menurut kami dengan dua hadis berikut. Karena dua hadis berikut itu lebih khusus. Walau sahah inda Ibn Hazm lama khalafna, seandainya itu sah menurut Ibn Hazm, tentu kami tidak akan menyelisihinya, dan akan saya tidak akan atau lama khalafana, tentu seandainya itu adalah hadis yang sah menurut Ibn Hazm, tentu Ibn Hazm tidak akan menyelisih kami. Saya tidak akan datang penjelasan kesalahan Ibn Hazm berkaitan dengan dua hadis yang beliau tadi sebutkan. Ya, maka hadis tentang halalnya emas untuk yang bersifat umum, halalnya dan mutlak, halalnya emas untuk perempuan, beliau katakan itu mendapatkan takhsis dengan dua hadis. Dan alasan yang kedua di hadis ini disebutkan ini, adanya kalung, adanya gelang dari emas, dan telah diketahui itu adalah perhiasan perempuan bukan laki-laki di waktu itu. Di waktu ini ya boleh jadi berubah. Laki-laki juga ternyata pakai kalung. Fayakunul murad, maka yang dimaksudkan oleh hadis adalah perempuan, nas secara tegas. Jika demikian untuk perempuan, warijal mimba bil aula, dan lebih-lebih lagi untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, di hadis tersebut dibolehkan gelang, kalung jika terbuat dari perak. Dan ini satu hal yang tidak dikatakan oleh jumhur, yang membolehkan emas secara mutlak untuk perempuan. Li'annahum yuharimuna istimal al-fiddah, karena jumhur mengharamkan penggunaan perak untuk laki-laki sebagaimana haramnya emas untuk laki-laki. Fata'ayyana, maka jelaslah bahasa yang dimaksudkan dengan hadis adalah perempuan. Wasabata al-murad, dan jelaslah apa yang diinginkan. Adapun klaim mansukhnya hadis, maka akan datang jawaban secara rinci tentang hal tersebut insyaallah ta'ala. Nah, tadi ada hadis yang beliau anggap sebagai mukhasis yang kuat, itu hadis Sauban. Ya, itu hadis yang kedua. Dari Sa'ban radhiyallahu anhu, ada seorang, ada bintu Hubairah, anak perempuannya Hubairah, datang pada Nabi SAW dan di tangannya terdapat fathun min dahab. Apa itu fathun? Ay khawatim kibar. Cincin yang besar dari emas. Maka Nabi SAW memulai untuk memukuli tangannya dengan tongkat kecil yang Nabi bawa. Nabi berkata kepadanya, apakah senang bagimu, apakah engkau senang jika Allah letakkan di tanganmu cincin dari api. Maka bintu Hubairah tadi mendatangi Fatimah dan mengadu pada Fatimah. Qala Sa'ban, Sa'ban bercerita, Nabi kemudian menemui Fatimah dan saya bersamanya. Waqat akhadha, dan Fatimah ini memakai di lehernya, dia memakai rantai dari emas. Fatimah mengatakan, hadza ahdali, ini adalah perhiasan yang dihadiahkan oleh Abul Hasan, yaitu ya'ta'ni zaujaha, suaminya yaitu Ali radhiyallahu anhu. Demikian juga di tangan Fatimah terdapat rantai emas. Maka Nabi mengatakan, dan ini ditebali oleh Sa'al al-Bani, wahai Fatimah, apakah engkau suka jika orang-orang mengatakan bahwasanya Fatimah binti Muhammad di tangannya terdapat rantai dari api. Summa adamaha, catatan kaki, ailamaha, menjelahnya, annafaha, mencela dengan keras. Al-adhmu maknanya adalah al-akhdu bilisan wal-laum, menyerang seseorang dengan lidah dan celaan. Demikian di lisanul Arab. Azman syadidan, dengan celaan yang keras. Maka Nabi keluar, kemudian keluar rumah dari rumah Fatimah dan tidak duduk. Maka bersengajalah Fatimah menuju rantai emas, lalu dia jual. Fastarat biha nismatan, lalu dia gunakan untuk membeli nismah budak. Lalu budak tersebut dia merdekakan. Lalu hal tersebut sampai pada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, segala puji milik Allah zat yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Namun perlu diketahui, kata-kata ishtarat faba'ajha ini jadikan dalil untuk menunjukkan bolehnya emas melingkar. Karena Fatimah cuma menjualnya. Kalau emas melingkar haram, apa yang harus dilakukan oleh Fatimah? Dihancurkan. Kalau cuma dijual kan cuma berpindah pemakai, nggak menyelesaikan masalah. Nah, jika ikut sebuah kemungkaran, ya nggak boleh. Maksiat satu kemungkaran tidak boleh kemudian disuruh orang lain yang melakukannya sedangkan dirinya tidak. Ya, di sini dilihatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya. Wa isnadu sahihun mausulun, kata Al-Albani, sanadnya sahih dan bersambung. Demikian juga di sini dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafidz Al-Mundziri mengatakan dihadkan oleh Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-Iraqi mengatakan sanadnya jayyid. Kemudian di paragraf terakhir, wa'lam anna Ibnu Hazm, dan ketahuilah bahwa Ibnu Hazm meriwayatkan hadis ini dari jalur Nasa'i saja, yang tidak ada padanya tambahan min dahab. Ini cincin dari emas. Ya, demikian juga tidak ada perkataan Nabi kepada bintu Hubairah, apakah engkau senang jika Allah letakkan di tanganmu cincin dari api. Oleh karena itu Ibnu Hazm memberikan jawaban untuk hadis ini, hadis Sa'ban, dengan mengatakan, adapun tindakan Nabi memukul dua tangan bintu Hubairah, falaisa fi, maka tidak ada padanya bahasanya Nabi memukulinya karena cincinnya. Wala fi aidan, tidak pula ada keterangan di dalamnya kalau cincin tersebut dari emas. Al-Albani mengatakan ini adalah perkataan yang tidak ada nilainya, sakitun, ya, rontok, tidak ada nilainya. Karena hadis dengan dua tambah yang telah disebutkan adalah dari tegas, kalau pukulan itu karena cincin. Ini bidalil ta'aqub dengan dalil setelah memukul tak tu'aqibun Nabi lanjutkan pukulan itu dengan ancaman yang keras, apakah engkau suka jika Allah letakkan di tanganmu cincin dari api. Wa ana aqta, dan aku memastikan, bahasanya Ibnu Hazm rahimallah, seandainya mengetahui dua tambahan ini, lama tentu tidaklah dia taruh data mutlakan, bimbang secara mutlak tentang haramnya cincin cincin emas untuk perempuan, dan tentu dia akan jadikan sebagai pengecualian dari hadis yang menegaskannya halalnya emas untuk perempuan, karena ini hadis ini lebih bersifat khusus sebagaimana madhabnya, dan inilah yang benar. Wahadil masalah, maka masalah ini adalah contoh dari min jumlatil amtilah kathira, dari sejumlah contoh yang demikian banyak pentingnya metode semacam ini, yang kami adalah bersendirian dengan metode ini di zaman ini, demikian sebatas yang kami ketahui. Minta tabu iziadat, yaitu menelusuri berbagai macam tambahan yang ada dalam satu hadis dari berbagai macam riwayat hadis. Kemudian jam isyam liha, menyatukan seluruhnya, wadamiya, dan menambahkannya kepada pokok hadis. Ma'atahari, dengan memilih yang valid dari tambahan-tambahan yang ada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah pada kami untuk mengikuti metode ini. Kami tidak akan mendapatkan hidayah seandainya bukan karena Allah mendapatkan hidayah. Maka di sini beliau tahadus binikmatillah, berkaitan dengan metode yang beliau nilai adalah metode yang bagus dalam mengkaji hadis. Satu hadis dicari pokoknya, kemudian segala tambahan-tambahannya dikumpulkan, asalkan itu tambahan-tambahan yang sahih. Kemudian dalil yang ketiga dari Aisyah, sehingga Nabi SAW ra'afiyah di Aisyah, melihat di tangan Aisyah kulbain, dua gelang. Ini yang dipilin dari emas. Faqal, maka Nabi mengatakan, lepaskan dua gelang tersebut dari dirimu dan gantilah dua gelang dari perak, dan kuningkanlah perak tersebut dengan za'faron. Diatkan oleh Al-Qasim Sarqasti dalam Gharibul Hadis dengan sanad yang sahih. Demikian juga An-Nasa'i, Al-Khatib, Al-Baghdadi, Al-Bazzar dengan redaksi yang mirip-mirip. Qulbain maknanya siwarain, gelang mulawayyain, artinya maftulain, dipilin. Kemudian yang keempat dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, ja'altu sya'air min dhahab fi ja'alat sya'air min dhahab fi rukubatiha. Ummu Salamah ini meletakkan sya'air jamak dari sya'irah, darbun minal huli, satu jenis perhiasan dalam bentuk ala sakli syairah. Wallah alam bentuk syairah, kita lewati dulu. Namun nampaknya adalah maknanya adalah apa, kalung ya. Min dahab, dari emas, fi rukubatiha, di lehernya. Fatakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah, fa arada anha, dan beliau berpaling darinya, ya, tidak mau memandang istrinya namun membuang muka. Fakultu, maka aku katakan, tidakkah engkau mau melihat perhiasannya? Maka Nabi mengatakan, karena perhiasannya itu aku membuang muka. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, faqata'tuha, maka aku kemudian memotongnya. Fa'akbala alaiya biwajihi, maka Nabi memberikan wajahnya kepadaku. Qal, maka dia mengatakan, catatan kaki, yakni yang dimaksud dengan qal di sini adalah perawi yaitu Atha' bin Abi Rabah, karena dialah yang meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah. Wa'alim, maka berdasarkan hal ini, fahadal qadr, maka kadar ini dari hadis statusnya mursal, karena dia tidak menisbatkan kepada Ummu Salamah. Fawadda'if, maka itu adalah da'if. Maka tambahannya adalah lemah, yaitu tambahan selanjutnya. Ya, maka ini adalah perkataan Atha' bin Abi Rabah, za'amu anahu qal, banyak orang beranggapan bahasanya Nabi bersabda, madara ihdakunna lau maka tidaklah mengapa, tidaklah membahayakan pada salah satu kalian para istriku, lau ja'alat, seandainya dia memakai anting-anting min warik dari perak, summa ja'alat tu bisa faron, kemudian anting-anting tersebut bisa warnanya biar kekuning-kekuningan, kemudian diberi za'faron. Khursan, di catatan kaki, bidam wal kasar, boleh khursan, boleh khirsan, adalah lingkaran kecil, minal huli, wawwa minal huli li udhun, dan ini adalah lingkaran kecil dari perhiasan, dan ini adalah perhiasan telinga, bahasa kita, anting-anting. Demikian dari Nihaya Firaribil Hadis. Dan catatan kaki yang kedua, ayas safaradhu bizafaron, ditambah supaya nampak kuning seperti emas dengan za'faron. Ya, tadi kalimat terakhir ini adalah mursal, karena perkataan Atha' bin Abi Rabah, langsung dia za'amu, mereka menisbatkan, menganggap bahwa Nabi bersabda. Fa wa dhaif, maka ini dhaif. Ya, namun dibuat musnad, yaitu dibuat musnad di sini maknanya adalah marfu' muttasil. Ini salah satu makna musnad adalah marfu' muttasil. Marfu' dinisbatkan pada Nabi, muttasil bersambung. Na'am asnadahu, dibuat musnad oleh Riyad Lais bin Abi Salim. Karena Lais mengatakan dari Atha' dari Ummu Salamah dengan redaksi semisal. Demikian versi Riyad Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Namun Lais di sini lemah dari sisi hafalannya. Wa Atha' lam yasma' minha, dan Atha' pun juga tidak mendengar hadis dari Ummu Salamah. Lakin hadal qadar, namun kadar ini, kadar dari hadis ini yaitu kalimat terakhir adalah juga sahih, karena dia adalah mursal sahihul isnad. Mursal namun sanadnya sahih, artinya sahih sampai si tabi'in, itu disebut mursal sahih. Namun mursal sahih bukan sahih, ya. Mursal sahih itu bukan sahih. Ya, maka ini adalah mursal sahih, artinya kelemahannya ringan karena cuma mursal. Waqad ruwiya mausulan, dan telah diriwayatkan secara mausul bersambung sebagaimana telah Anda ketahui, dan ada dua syahid penguat yang bersambung dari hadis Asma dan Abu Hurairah sebagaimana akan disampaikan. Ya, maka kembali tadi ke halaman 234. Hadis di atas, hadis terakhir, hadis Ummu Salamah, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih menurut kriteria peridaan Muslim, seandainya tidak ada keterputusan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Harbi dalam Ghoribul Hadis, namun cuma dicukupkan pada bagian awal hadis. Al-Haisami mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, wasiyakuhu ahsan, dan rangkaiannya lebih bagus. Dan perawi Imam Ahmad dan perawi kitab sahih. Paragraf terakhir, wa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dan hadis sebelumnya terdapat dalil yang jelas atas apa yang telah kami sebutkan, yaitu haramnya gelang, kalung dan cincin dari emas untuk perempuan. Dan bahasanya perempuan dalam benda-benda ini sebagaimana laki-laki dalam haramnya. Yang dibolehkan bagi perempuan adalah selain itu, minadz dzahab al-muqatta', yaitu emas yang dalam jumlah yang sedikit, yang terpotong, yaitu yang sedikit, kal asrar, semacam untuk kancing baju atau amsat, atau untuk sisir atau semacam itu yang merupakan hiasan perempuan. Wala'alla hadha wal murad, dan boleh jadilah yang dimaksudkan dengan hadis yang diriatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Di dalam hadis yang diriatkan Imam Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai emas kecuali muqatta'an, kecuali sedikit. Dan sanadnya sahih. Wa alaih, berdasarkan penjelasan ini, fahuwa, maka hadis Nabi ini khasun bin nisa, khusus berlaku hanya untuk perempuan. Wa kalamu Ibnu Athir, namun perkataan Ibnu Athir tentang hadis ini, ilam muqata'an yus'ir, menunjukkan kalau hadis ini berlaku untuk umum, laki-laki dan perempuan, sehingga boleh lahum, bagi mereka laki-laki dan perempuan, jami'an dua-duanya, ingdaw, menurut Ibnu Athir, memakai emas asalkan muqatta' sedikit. Fa'innahu qal, Ibnu Athir mengatakan, yang dimaksudkan dengan muqatta' adalah asyai' al-yasir minhu. Yang sedikit, kal-halqah, semacam lingkaran atau asanf min hulil udhun. Yang itu adalah hiasan telinga, yaitu anting-anting dan selain itu. Wakari al-kathir, namun Nabi melarang jika dalam jumlah banyak, yang merupakan kebiasaan orang yang boros, sombong dan sombong. Dan yang sedikit, ma'la tajibu fi zakat, adalah sesuatu yang tidak terkena kewajiban zakat. Wali ala hadza tafsir, namun aku terhadap tafsiran Ibnu Athir ini punya dua catatan. Yang pertama, Ibnu Athir memasukkan ke dalam muqatta' al-halqah, lingkaran yang berbentuk melingkar. Ini yunafi, bertentangan dengan kata dasar pecahan kata-kata muqatta', yaitu al-qata', yang adalah kebalikan dari al-wasal, bersambung. Kama yunafi, sebagaimana bertentangan dengan hadis-hadis yang lewat yang mengharamkan lingkaran, meskipun untuk perempuan, apalagi untuk laki-laki. Sedangkan Imam Ahmad juga sama, menafsirkan muqatta' dengan asyai' al-yasir, sesuatu yang sedikit. Akan tapi, Imam Ahmad tidak menyebutkan contoh dengan lingkaran dan yang lainnya. Bala maqala ibnuhu Abdullah, bahkan tatkala anaknya Abdullah bertanya, fal-khotam, lalu kalau emas boleh? Maka Imam Ahmad menjawab, diriatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau melarang an khotamid zahab, cincin emas. Ini ada di Masail karya anak beliau Abdullah bin Imam Ahmad di halaman 398. Waka ana al-alamah Abul Hasan As-Sindi, dan seakan Abul Hasan As-Sindi rahimallah tanah bahali hada, perhatian dengan hal ini, dan dia mengatakan Bahasanya illa muqata'an ay mukassaran maqtu'an. Dirusak atau dipotong, namun lihat wal murad dan yang dimaksudkan adalah asy al-yathir, sesuatu yang kadarnya sedikit, semisal emas untuk gigi dan untuk hidung, untuk buat gigi palsu atau hidung palsu. Wallahu a'lam. Ya, namun kita lihat, maka yang memaknai muqatta' dengan sedikit, ini makna diberikan oleh Ibnu Athir. Sebelumnya adalah siapa tadi? Imam Ahmad. Setelah Ibnu Athir ada As-Sindi. Karena yang menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah wal murad asy-syai'al yasir, sesuatu yang sedikit. Adapun kata-kata mukassaran maqtu'an itu wallahu a'lam terjemah dari sisi bahasa, muqatta'an itu ya maqtu'an. Namun apa yang dimaksudkan? Ya yasir. Ya. Namun Al-Albani menangkap dari perkataan As-Sindi itu yang mukassaron maqtu'an, dan seakan-akan malah tidak memperhatikan dan tidak menggarisbawahi al-murad asy-syai' al-yasir. Beliau mengatakan fahadha huwa shawab, maka tafsiran As-Sindi itulah yang benar, yang lebih dekat kepada redaksi hadis. Ini. Jika yang dimaksudkan adalah umum wa taqyid dan membatasinya dengan yasir, sesuatu yang sedikit, khosun hina idin birijal dunan nisa, itu berlaku untuk laki-laki tanpa perempuan. Maka Nabi melarang emas kecuali yang muqatta'an, itu kata Al-Albani kalau diartikan dengan terpotong, tidak bersambung, maka itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau diartikan muqatta'an itu terpotong, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Namun kalau dimaknai dengan yasiran, ya, maka itu berlaku hanya untuk laki-laki saja. Karena kalau perempuan, kalau itu melingkar, tidak boleh, menurut beliau. Kemudian taqyid menjelaskan yasir dengan yang tidak terkena zakat. Ini tadi ungkapan siapa? Ibnu Athir ya. Ibnu Athir mengatakan bahasanya pengertian yasir adalah kadar tidak sampai kena zakat, sesuatu yang tidak ada dalilnya sehingga tidak perlu ditoleh. Fal wajib, maka menjadi kewajiban laki-laki menjahit emas seluruhnya. Ini, baik jumlahnya, kadarnya banyak ataupun sedikit, kecuali kondisi darurat mengharuskannya, semacam hidungnya terpotong kemudian mau pakai hidung palsu dari emas. Li umumil ahadis, mengingat hadis yang bersifat umum melarang emas untuk laki-laki secara umum. Maka yang sedikit yang tadi kata Al-Albani berlaku untuk laki-laki, itu beliau tambahi lagi dengan syarat darurat. Ya, tadi beliau katakan wa taqyid bil yasir khasun hina izin bi rijal, yang sedikit itu berlaku untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, itu syaratnya adalah darurat. Kemudian dalam hadis Asma binti Yazid, dalam kisah yang lain, redaksi semisal, wa tattakhidhu, dan Ummu Salamah kemudian membuat untuknya jumanatain min fiddah. Jumanah di catatan kaki, habun, biji-bijian yang dibentuk seperti atau terbuat dari perak dan dibentuk seperti bentuk permata. Fatudriju, kemudian dia masukkan ini, bain ana miliha bisa nazak faran, di antara ujung-ujungnya, ujung-ujung jumanah tadi, dia beri sedikit za'faran, fa'idha huwa kadzahab, maka jadilah hiasan jumanah tadi seakan-akan warnanya warna emas yang yubrik, yang terang, yang bercahaya, yang bersinar dengan sinar emas. Kalau hadis Asma, ini diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya. Namun wa fi isnadi, dalam sanadnya terdapat Syar bin Haushab yang dia dhaif. Namun masih yuktab hadis suhu, hadisnya bisa dicatat, artinya cuma bisa jadi penguat, tidak bisa jadi hadis pokok. Fa huwa syahidun hasanun, maka ini syahid yang kuat untuk riwayat sebelumnya. Bahkan Al-Mundhiri berkata tentang hadis yang lain yang semacam ini, sanadnya hasan. Yaitu empat hadis yang dibawakan oleh Al-Albani untuk empat hadis khusus dan satu hadis yang beliau katakan umum, yang menjadi dalil, boleh jadikan dalil kalau perempuan itu tidak boleh memakai emas yang melingkar. Ya, namun kalau berkaitan dengan mukotoan, beliau punya pendapat mukotoh itu artinya beliau ngotot dengan makna dasarnya. Kalau dia melalui kata-kata kotak, sehingga ini ya asal tidak bersambung, tidak melingkar utuh. Nah, tidak melingkar utuh, misalnya cincin itu bukan melingkar utuh, bersambung utuh. Nah, kalau dipotong, nah itu lain. Gitu. Padahal tafsiran ulama muqatta' di sini tidak ada hubungannya dengan kotak. Ya, tidak ada hubungannya dengan terputus atau diputus, namun karena makna muqatta' artinya syai' al-yasir, sesuatu yang tidak banyak. Ya, berkaitan dengan empat dalil ini, maka ada banyak tanggapan penulis tentang menyikapi pendapat Al-Albani tentang hal ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, termasuk tulisan yang bagus tentang masalah ini, terutama untuk membahas kandungan empat hadis ini, tulisan yang ada di Munakhalah Nunia. Ya, maka di pertemuan yang akan datang coba kita akan bawa Munakhalah Nunia di bab pembahasan tentang dhahab muhallaq. Kita akan baca untuk membandingkan pemahaman. Kalau penulis di Munakhalah Nunia tidak mempermasalahkan keabsahan hadis, semuanya empatnya sahih semua, tidak masalah. Namun beliau punya mencermatinya dari sisi kandungan, sebagaimana yang tadi saya singgung, Ummu Salamah cuma menjualnya, ya, tidak menghancurkannya. Nah, menjualnya berarti ya, boleh, tidak masalah. Kalau tidak boleh harusnya dihancurkan. Nah, itu satu pemahaman-pemahaman yang teliti, cermat dan cerdas. Silakan kita baca di pertemuan yang akan datang. Siapa yang punya Munakhalah Nuniyah, dia bisa sambil dibawa. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.